Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang terus-menerus tercurahkan kepada kita semua, yang itu semata-mata adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang wajib untuk kita senantiasa mensyukurinya, agar kenikmatan tersebut tidak hilang dari diri kita. Terkhusus adalah nikmatul ilm, kenikmatan ilmu, yang ini merupakan a'zamun ni'am, nikmat di antara nikmat yang paling besar adalah kenikmatan ilmu. Ya, ini harus kita jaga dengan sebenar-benar penjagaan. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat yang agung ini. Ya. Bagaimana cara kita menjaga kenikmatan ilmu ini? Tentunya yang pertama, kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita amalkan apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari, maka hendaknya kita amalkan. Demikian pula di antara bentuk kita mensyukuri nikmat ilmu adalah dengan kita senantiasa bersemangat, ya, hadir duduk di majalisul ilm, menghadiri kajian-kajian ilmiah yang diadakan di tempat kita. Nah, ini nikmat yang besar yang harus kita jaga dengan sebenar-benarnya. Lebih dari kita menjaga tubuh kita, ya, lebih dari kita menjaga harta kita. Nah, ya, jangan sampai kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala cabut waliyazubillah dengan kita, ya, bermalas-malasan menuntut ilmu, ya. Nah, enggan untuk hadir di majelis-majelis ilmu yang sebenarnya kita bisa untuk menghadirinya, kita diberi kesempatan untuk bisa menghadirinya, ya, tanpa uzur. Nah, maka ini, ya, perkara yang harus senantiasa kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Dhamur Riya wa Ahli karya Syekhuna Syekh Yasin Abdul Abbas Yasin bin Ali Al-Adadi rahimahullahu taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada al-faslu as-samin asyar, fasal yang ke-18. Beliau menyebutkan di dalam fasal ke-18 ini, halil murai mu'arradun limaqtillahi wa iqabihi fi sa'iril a'mal al-fardu wa nafl. Apakah seorang murai, seorang yang berbuat riya, ya, apakah seorang yang berbuat riya dia akan dihadapkan dengan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya di dalam seluruh amalannya, baik yang fardu ataupun yang sunnah? Nah, ya, jadi pembahasan ini terkait dengan apakah seorang yang berbuat riya dia akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengetahui bahwasanya riya yang itu merupakan syirkul asghar, syirik yang kecil, itu bisa membatalkan amalan. Nah, apakah selain riya bisa membatalkan amalan, ya, bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kata beliau di sini, al-a'malu syar'iyyah al-ma'muru bi fi'liha kisman. Amalan-amalan syar'i yang diperintahkan untuk dilakukan itu ada dua macam. Al-awwal a'malu mafrudah, yakni wajibah. Yang pertama adalah amalan yang fardu, yang wajib. Yang kedua, a'malu mandubah, amal yang mandub, yang sunnah, yang mustahab. Wa sabaqa an dzakarna anna riya 'ala sahih yadkhulu fil fardhi wa nafil. Telah kita lewati pembahasan yang telah disebutkan bahwa riya, ya, berdasarkan pendapat yang sahih itu bisa masuk ke dalam amalan yang fardu, demikian pula amalan yang nafilah. Wala syakka annal 'amalal mura'a bihi habitun mutlaqa. Dan tidak diragukan, ya, bahwa amalan yang dilakukan dengan riya itu akan batal secara mutlak, ya. Amalannya gugur, batal secara mutlak. Wala yustaujabu tsawaban, dan tidak akan mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Ini tidak diragukan tentang ini, bahwa amalan yang dilakukan karena riya, amalan tersebut habit, gugur, ya, dan tidak akan mendapatkan pahala dari amalannya. Lakin akan tetapi, hal yastahiqqu sahibuhul 'uqubatu mutlaqa, apakah pelakunya dia berhak untuk mendapatkan hukuman secara mutlak, a'ni fil fardhi wan nafil, yaitu dalam amalan yang fardu dan nafilah. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taibiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa, di dalam kitab Majmu'ul Fatawa beliau menyebutkan di jilid yang ke-22 halaman 507, kata Syekhul Islam Ibnu Taibiyah rahimahullah, fa amal murai bil fara'id fa kullu ahadin ya'lamu qubah halihi. Adapun seorang yang melakukan riya di dalam amalan-amalan yang fardu, maka semuanya mengetahui tentang kejelekannya. Semua mengetahui tentang jeleknya keadaan orang seperti ini, yang dia berbuat riya di dalam amalan yang fardu. Wa anna allaha yu'aqibuhu likaunihi lam ya'budhu mukhlishan lahu din. Dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya, ya, karena dia tidak beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan mengikhlaskan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, wa yuqimus shalah, dan menegakkan sholat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyibah, dan itu adalah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad alkitab, yaitu Al-Qur'an, bil haqq, dengan hak, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bagi Allah subhanahu wa ta'ala agama yang khalis, agama yang murni, yang ikhlas. Fahada fil Qur'an kathirun, makanya seperti ini di dalam Al-Qur'an banyak, yaitu yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, ya. Wa amal murai bin nawafil salati wa sawmi wa dzikri wa qiraatil Qur'an fala yadhunnu dhannu annahu yuktafa fihi bi hubuti amalihi faqat. Adapun seorang yang berbuat riya di dalam ibadah-ibadah sunnah, ya, salat, puasa, dzikir, membaca Al-Qur'an, maka jangan seorang mengira bahwa yang demikian, ya, semata-mata akan menggugurkan amalannya saja. Bihaitsu yakunu la lahu wa la alaih. Yang mana dia tidak mendapatkan pahala dari amalannya dan tidak akan mendapatkan hukuman atasnya. Jadi jangan seorang mengira seperti itu, ya. Bal huwa mustahiqqun li dzambi wal iqab. Ala qasdihi syuhrata ibadatin ghairillah. Bahkan dia berhak untuk mendapatkan celaan dan hukuman, ya, berdasarkan tujuannya untuk dia menampakkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia berhak untuk mendapatkan iqab. Idh hiya ibadatun mukhtassah. Yang mana itu merupakan ibadah yang khusus, ya. Salat, puasa, zikir, membaca Al-Qur'an, ini ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala tasihu illa min muslim, dan tidak sah ibadah tersebut dilakukan kecuali dari seorang muslim. Wala yajuzu iqa'uha ala ghairi wajhi taqarrub, dan tidak diperbolehkan untuk seorang melakukannya, ya, selain untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bi khilafi ma fihi naf'ul 'abdi, berbeda dengan ibadah yang padanya terdapat manfaat bagi hamba, yang kita sebutkan dengan istilah ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang sifatnya mencakup manfaat kepada hamba yang lain. Nah, karena ibadah ada ibadah yang qasirah, ibadah yang kurang, yaitu ibadah yang pahalanya hanya mencakup diri sendiri saja, ya. Ini ibadah makhsusah, ibadah yang khusus, ataupun ibadah yang qasirah, ibadah yang terbatas pahalanya untuk diri kita sendiri. Salat, puasa, ini pahala untuk diri kita sendiri. Membaca Al-Qur'an, pahala untuk diri kita sendiri. Ada ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya mencakup orang lain, seperti zakat, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar, naam, ta'lim, dan yang semisalnya. Ini ibadah-ibadah yang sifatnya muta'addi. Nah, dan dalam kaidah syariah, dalam kaidah syariat, ibadah yang muta'addiyah itu lebih afdal daripada ibadah yang qasirah, ibadah yang pahalanya mencakup orang lain, yakni manfaatnya mencakup orang lain, itu lebih afdal daripada ibadah yang pahalanya terbatas untuk diri sendiri. Oleh karena itu, seorang alim itu lebih afdal dari seorang abid. Seorang yang berilmu, seorang ulama, lebih afdal dari seorang ahli ibadah. Karena seorang ahli ibadah, dia beribadah untuk diri sendiri. Adapun para ulama, ahlul ilmi, ya, mereka memberikan manfaat kepada umat. Nah, memberikan umat petunjuk, mengarahkan, ya, membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih afdal. Demikian pula menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, lebih afdal dari puasa sunnah, lebih afdal dari salat sunnah. Nah, ini keutamaan ilmu. Sehingga apabila ada dua perkara yang saling ta'arud istilahnya, yang saling bertubrukan, ya, dua ibadah yang saling bertubrukan. Nah, maka apabila yang salah satunya adalah ibadah qasirah, ibadah yang pahalanya terbatas untuk diri sendiri, yang satunya ibadah muta'addiyah, yang pahalanya mencakup orang lain, maka yang didahulukan adalah ibadah muta'addiyah, ibadah yang pahalanya atau manfaatnya mencakup orang lain. Nah, ya, dan ini diterapkan oleh para ulama. Nah, seorang alim misalnya, seorang dai, nah, dia tugasnya menyampaikan ilmu, dia memiliki tugas misalnya mengajar, ya, nah, memberikan ilmu, memberikan pengajaran kepada manusia, nah, ya, ini lebih afdol daripada dia melakukan puasa untuk diri sendiri. Kalau kita bisa menjamak keduanya, tentunya ini kebaikan di atas kebaikan, lebih afdol lagi, ya. Seorang bisa melakukan ibadah muta'addiyah dan bisa melakukan ibadah yang qasirah, tentunya ini ya adalah suatu kebaikan yang sangat-sangat besar, dan ini yang tentunya kita inginkan, ya. Ini yang dituntut bagi kita. Tapi apabila ya dua perkara yang saling bersamaan, ya, dan kita tidak sanggup melakukan dua-duanya, maka yang didahulukan adalah ibadah muta'addiyah. Nah, oleh karena itu, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, beliau adalah seorang sahabat yang dikenal sebagai ahlul Quran, ahli dalam membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada manusia, ya, setiap hari, ya, manusia berbondong-bondong kepada Abdullah, datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa saya tidak sanggup melakukan puasa sunnah, yakni tidak sanggup memperbanyak puasa sunnah. Karena apa? Karena saya adalah seorang yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia, ya, mengajarkan ilmu, yang mana apabila dia puasa dia akan menjadi lemah, seperti ini. Maka beliau pun tidak memperbanyak ibadah puasa sunnah. Nah, yakni bukan sama sekali tidak melakukan puasa sunnah, ya, tentunya para sahabat adalah orang yang paling bersemangat melakukan ibadah sunnah, tapi tidak memperbanyak. Nah, apabila seorang misalnya dengan melakukan sholat malam, ya, dia menjadi lemah, siangnya dia menjadi ngantuk misalnya, sementara dia punya tugas, ya, punya kewajiban yang itu mencakup maslahat orang yang banyak, ya, maka tentunya dia didahulukan kepentingan orang banyak, ya. Nah, tentunya yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak, sehingga dia keliru apabila bahkan termasuk suatu kesalahan kalau dia mendahulukan sholat malamnya daripada kemaslahatan orang banyak, seperti itu, ya. Mungkin dia bisa melakukan sholat ringan di malam hari, sholat witir misalnya, tidak perlu dia menghidupkan sepanjang malamnya. Nah, ini kaidah syariat, ya, kaidah syariat. Nah, ada bait yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam Manzumatul Fiqhiyah. Ada yang ingat baitnya? Wa in ta'arrada 'adadul masalih, ya, yuqaddamul a'la minal masalih. Katanya semakna dengan itu. Ya. Wa in ta'arrada 'adadul masalih, apabila sejumlah kemaslahatan itu saling berkumpul, ya, saling berbenturan satu dengan yang lainnya, yuqaddamul a'la minal masalih, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan yang paling besar, ya. Demikian pula misalnya seorang huros, seorang penjaga misalnya, seorang yang tugasnya menjaga keamanan, ya, yang itu wajib bagi dia, ya, apabila itu menjadi tugas dia tentunya itu wajib, itu karena mencakup kemaslahatan orang banyak. Maka dia boleh untuk meninggalkan sholatul jamaah, ya, ataupun menunda sholatnya. Nah, karena dia, ya, memiliki tugas yang itu kepentingannya mencakup maslahat orang banyak. Sehingga keliru kalau dia misalnya, wah, saya nanti ketinggalan sholat jamaah tidak dapat pahala. Lah, tidak seperti itu. Ya, dia menjaga manusia, membuat manusia menjadi aman, ya, ini lebih besar pahalanya daripada dia meninggalkan tugas dia, bahkan dia bisa mendapatkan dosa karena dia meninggalkan tugas dia menjaga keamanan sehingga lingkungannya menjadi tidak aman misalnya. Ini kaidah syariah. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Bi khilafi ma fihi naf'ul abdi, berbeda dengan suatu ibadah yang di dalamnya terdapat terdapat manfaat bagi hamba. Ta'lim wal imamah, seperti ta'lim mengajar, wal imamah dan menjadi imam pemimpin. Fahada fil isti'jari alaihi niza'un bainal ulama. Wallahu a'lam. Makanya seperti ini, ya. Apakah apabila dia melakukan ini disusupi dengan riya, apakah dia mendapatkan dosa atau tidak? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Qala Ibnu Rajab rahimahullah fi Fathil Bari, berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari, fal ikhlasu syartun li husuli thawab fi jami'il a'mal. Nah, maka ikhlas merupakan syarat untuk mendapatkan pahala pada seluruh amalan. Ini syarat utama, yaitu ikhlas. Fa innal a'mala binniyat wa innama limri'in ma nawa. Karena sungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap manusia itu mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa bina'ul masajid min jumlatil a'mal. Dan membangun masjid ini termasuk dari amalan-amalan. Fa ikadal ba'itsu 'ala 'amalihi ibtigha'a wajhillah hasala lahu hadzal ajru. Apabila yang mendorong dia untuk melakukan amalan ini, membangun masjid, adalah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, akan mendapatkan pahala ini. Wa ikadal ba'itsu 'alaihi riya' was-sum'ah awil mubahah fasahibuhu muta'arridun limaqtillahi wa iqabih. Dan apabila yang menjadi pendorong dia adalah riya dan sum'ah ataupun mubahah, ya, dalam rangka berbangga dia membangun masjid, ya, untuk berbangga, untuk dia pamerkan kepada manusia, ya, bahwasanya dia telah mampu membangun masjid. Nah, fasahibuhu muta'arridun limaqtillahi wa iqabih, maka pelakunya dia akan dihadapkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kasairi man 'amila syai'an min a'malil bir, seperti seluruh orang yang beramal sesuatu dari amalan-amalan kebaikan. Yuridu bihi dunya, yang dia menginginkan dengannya dunia. Kaman shalla yura'i au hajja yura'i au tasaddaqa yura'i, seperti seorang yang sholat karena riya, atau seorang yang berhaji karena riya, atau dia bersedekah karena riya. Nah, ini ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, beliau berpendapat bahwa seorang yang melakukan riya walaupun dalam amalan-amalan yang muta'addiyah, maka dia tetap mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin ruwiya an Qatadati annahu qol, akan tetapi, ya, diriwayatkan dari Imam Qatadah, ya, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, bahwa beliau mengatakan kullu bina'in riya'in fahuwa 'ala sahibihi la lahu illa man banal masajid riya'an fahuwa la 'alaihi wa la lahu. Nah, setiap, ya, bangunan riya, ya, setiap bangunan yang itu didasari riya, maka itu akan mendatangkan hukuman bagi pelakunya dan dia tidak akan mendapatkan ganjaran pahala. Ya. Illa man banal masajid riya'an, kecuali orang yang membangun masjid karena riya. Ini ucapan Imam Qatadah. Beliau mengecualikan orang yang membangun masjid karena riya. Fahuwa la 'alaihi wa la lahu. Maka dia tidak akan mendapatkan hukuman, ya. Dia tidak mendapatkan murka dari Allah tapi dia tidak mendapatkan pahala. Nah, ini untuk seorang yang membangun masjid. Jadi apabila seorang membangun masjid riya, menurut Imam Qatadah rahimahullah, dia tidak mendapatkan pahala dan dia tidak mendapatkan hukuman, ya. Nah, kharajahu Ibnu Abi Dunya bi isnadin sahihi anhu. Asar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang sahih dari Imam Qatadah rahimahullahu taala. Kemudian dikomentari ucapan Qatadah ini dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, wa hadza fihi nazar. Ucapan ini perlu untuk ditinjau kembali. Ucapan Qatadah rahimahullah ini perlu untuk ditinjau ulang, ya. Walau kana naf'u muta'addi yamna'u min iqabil mura'i bihi la ba'uqibal 'alimu wal mujahidu wal mutasaddiqu lirriya. Nah, kata Ibnu Rajab, seandainya ya amalan yang muta'addi itu menghalangi dari hukuman Allah terhadap seorang yang riya padanya, ya tentunya tidak akan dihukum seorang alim, seorang mujahid, seorang yang bersedekah karena riya. Wahum awwalu man tusa'aru bihin nar yaumal qiyamah. Padahal mereka adalah orang-orang yang pertama kali nanti akan diseret ke dalam api neraka pada hari kiamat. Hadis yang masyhur yang telah kita lewati pada pembahasan sebelum-sebelumnya, ya, tentang 4 orang yang akan diseret pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di atas wajah-wajah mereka ke dalam neraka. Yang pertama seorang yang alim, ya, yang dia dengan ilmunya agar dia dikatakan sebagai seorang yang alim. Bukan pula seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia berjihad supaya dikatakan dia sebagai seorang yang pemberani. Bukan pula seorang yang bersedekah, ya, ya dia bersedekah supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Nah. Wa qala al-Baihaqi rahimahullah fi Syu'ab, dan berkata Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, qala al-Halibi rahimahullah, fa sabata bil Qur'ani wa sunnah anna kulla amalin amkana an yurada bihi wajhallahi idza lam ya'mal li mujarradi taqarrubi bihi ilaihi wa ibtidha'i ridwanihi habita wa lam yustaujabu bihi sawaban illa anna lidzalika tafsilan. Al-Halibi rahimahullah beliau mengatakan, telah tetap di dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwa setiap amalan yang memungkinkan bagi seseorang untuk dia mengharapkan dengannya wajah Allah, apabila dia tidak mengamalkan itu, ya, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhaan Allah, maka habita amalan tersebut akan gugur, walam yustaujabu bihi sawaban, dan dia tidak akan mendapatkan pahala. Illa anna lidzalika tafsilan, hanya saja yang demikian ada perincian, kata Al-Imam Al-Halimi rahimahullah. Wa huwa, yaitu annal amala in kana min jumlatil faraid faman addahu wa arada bihil farda ghairihi wa arada bihil farda ghairi ghaira annahu addahu bidiyatil fard liyakulu nas innahu fa'ulul likada. Nah, bahwa apabila suatu amalan, ya, suatu amalan apabila itu termasuk amalan-amalan yang fardu, barang siapa yang menunaikannya dan dia menginginkan dengan amalan fardu tersebut, ya, selain apa yang dia tunaikan dengan niat yang fardu, agar dia dikatakan innahu fa'ul kada, dia adalah seorang yang rajin beramal seperti ini. Ibtalan ridwanillah watiqai lisukhtihi, yang dia dengan itu akan membatalkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saqata anhu al-fardhu, maka yang demikian ini amalan fardu tersebut akan gugur dari dia. Walam yu'akhadh bihi fil akhirah, dan dia tidak akan dihukum di akhirat. Jadi hanya sekedar amalannya gugur. Ini kata Al-Halimi rahimahullah. Walam yu'aqab bima yu'aqibu bihi tarik, dan dia tidak akan dihukum sebagaimana dihukumnya orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Nah, jadi tidak sama. Ini menurut Al-Halimi ya. Menurut Al-Halimi rahimahullah, tidak sama seorang yang meninggalkan kewajiban dengan seorang yang mengerjakan kewajiban tapi riya. Seorang yang meninggalkan kewajiban, dia akan mendapatkan hukuman tentunya. Tapi seorang yang mengerjakan kewajiban yang didasari dengan riya, maka amalan tersebut batal tapi dia tidak mendapatkan hukuman. Kata Al-Halimi rahimahullah, walakinnahu la yustaujabu bihi tawaban, akan tetapi dia tidak akan mendapatkan dengannya pahala. Innama sawabuhu sana'un nasi alaihi fid dunya, hanya saja pahala bagi dia adalah pujian manusia baginya di dunia. Wa mathuhum iyyahu bima fa'al, dan sanjungan manusia kepadanya terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Nah, ini saja pahala dia. Adapun pahala di akhirah, dia tidak mendapatkannya. Nah. Wa ikana al-amalu min babit tatawwu' fa fa'alahu yuridu bihi wajhan nas duna wajhillahi ta'ala jadduh fa inna ajrahu yuhbit wa la yahsul min amalihi 'ala syai' yakunu lahu kama hasal al-awwal 'ala suqutil fardhi 'anhu. Nah. Dan apabila amalan yang dilakukan itu berupa amalan tatawu', dan dia melakukannya dalam rangka menginginkan wajah manusia, ya, supaya manusia memperhatikan dia selain wajah Allah Subhanahu wa taala, fa inna ajrahu yuhbit, maka pahalanya gugur. Wala yahsulu min amalihi ala syai', dan dia tidak mendapatkan dari amalannya sesuatu apapun. Ya. Yakudu lahu kama hasal awal, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan yang pertama berupa gugurnya amalan-amalan fardu darinya. Thumma mu'aqibatuha ala annahuma amila la liwajhillahi ta'ala wa ba'a thawaballahi bihamdatin nas. Kemudian hukuman bagi keduanya bahwa keduanya beramal selain untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya menjual pahala Allah Subhanahu wa taala dengan pujian manusia. Nah, yuhtamal wajahin, makanya seperti ini ada dua sisi, ada dua sisi penjelasan. Nah, jadi di sini beliau mencarah hadis ya, inna awwalu man tusa'aru bihin nar, ya, sungguhnya yang pertama kali akan diseret di dalam api neraka adalah ya seorang yang alim, seorang yang mujahid dan seterusnya. Ini menjelaskan tentang hadis tersebut. Nah, ahaduhuma, yang pertama, an yuqal, untuk dikatakan, innal ladzi ja'a bil hadis, yaitu hadis tentang empat orang yang diseret ke dalam neraka, mereka itu kan riya, ya. Mereka melakukan amalan karena riya. Berarti kan riya itu bisa mendatangkan hukuman Allah. Ya. Riya itu bisa menyebabkan seorang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dijelaskan oleh Al-Halimi rahimahullah, innal ladzi ja'a bihil hadis min qaulillahi azza wa jal faqad qila dzalika idhhabu bihi ilan nar. Ya. Yang datang di dalam hadis berupa ucapan Allah Subhanahu wa taala, faqad qila dzalika idhhabu bihi ilan nar. Sungguh telah dikatakan yang demikian, maka pergilah kalian ke neraka. Nah, potongan dari hadis tadi ya. Hadis yang tentang orang-orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, sungguh telah dikatakan bahwa kau adalah seorang yang pemberani, seorang dermawan, seorang alim. Ya. Maka pergilah kalian ke neraka. Kata Al-Halimi rahimahullah, ikhbarun bi annal mura'i yu'aqabu ala udulihi an qasdi wajhillah ila qasdi wajhin nas. Ini mengkhabarkan bahwa seorang yang berbuat riya dia dihukum karena penyimpangan dia, ya, karena penyimpangan dia yang seharusnya dia memaksudkan dari ibadah dia untuk wajah Allah Subhanahu Wa Taala dia palingkan kepada wajah manusia. Wa ma'na hadza annahu istakhaffa haqqallah, dan maknanya ini bahwa dia telah meremehkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Wastahana ni'matahu, dan telah merendahkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Falam yajuz an yaksura dzalika adzabi ghairihi. Nah. Falam yujzi an yaksura dzalika adzabi ghairihi. Maka yang demikian itu tidak dibalas semata-mata karena dosa yang lainnya. Ya. Wa dzunub kulluha mujibatun lil iqab, fakadzalika hadza. Dan dosa itu semuanya berhak untuk mendapatkan hukuman. Demikian pula ini, ya. Seorang yang memalingkan tujuan dia yang seharusnya untuk Allah kemudian dipalingkan untuk selain Allah, maka ini menjadikan dia mendapatkan dosa. Nah, qultu, kata beliau rahimahullah, illa an ya'fu Allah, kecuali Allah mengampuninya, ya. Ini akidah Ahlussunnah. Tentunya kita tidak mengatakan bahwa seorang yang melakukan dosa besar dia harus dihukum atau dia wajib untuk mendapatkan hukuman, tidak. Ya. Nah, akidah Ahlussunnah bahwa pelaku kabirah dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mustahiqun liqabilillah. Dia berhak mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah mengampuninya. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Al-wajhul akhir, sisi penjelasan yang lainnya dari hadis tersebut, annahu la yu'aqab wa la yusab, bahwa dia tidak dihukum dan tidak mendapatkan pahala. Wa ba'dal hadis anna hadhil a'mal allati ra'a biha la tanfa'u fayasqulu biha mizanuhu. Maka penjelasan di sini bahwa amalan yang dilakukan tersebut oleh tiga orang yang diseret ke neraka tersebut, maknanya bahwa amalan yang mereka lakukan karena riya itu tidak bermanfaat bagi mereka. Fayasqulu biha mizanuhu, sehingga akan memberatkan timbangannya. Ya. Wa yurajjihu biha kifatut ta'at kifatul ma'asi. Nah, sehingga apa? Neraca kemaksiatan, timbangan amalan kemaksiatan dia itu lebih berat daripada timbangan amalan ketaatan dia. Karena amalan-amalan kebaikan dia tadi itu tidak bermanfaat, ya, tidak mendatangkan manfaat bagi dia. Sementara dia memiliki amalan-amalan dosa. Ya, sehingga amalan yang ketaatan tadi yang dia lakukan dengan riya itu akan meringankan timbangan kebaikan dia. Ya, dan akan memberatkan timbangan dosa dia. Nah, la annahu yu'aqabu 'ala riya'i binnar. Bukan maknanya dia dihukum karena riya, ya, dengan hukuman neraka. Inna ma'uqubat riya'i ihbatul 'amali faqat. Ya, hanya saja hukuman riya itu adalah amalannya gugur, itu saja. Dia tidak akan dihukum. Wa wajhuha ma'amila 'ibadatan lillah 'azza wa jalla illa annahu arada bi'amalihi hamdan nas. Dan sisi penjelasannya bahwa dia beramal dengan amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, ya, hanya saja dia menginginkan dengan amalan tersebut pujian manusia. Fa idza uhila alaihim, nah, maka apabila mereka diarahkan, ya, orang yang tiga tadi diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk pergi ke neraka, faqad juziya bi sani'ihi, maka dia telah dibalas dengan perbuatannya. Walaisa lahu wa ra'a dzalika dzambun yastaujabu iqaban, dan tidak ada di belakang itu dosa yang mengharuskan dia dihukum. Li'anna jami'a amalihi syai'an, karena seluruh amalan dia itu ada dua, ya, ada dua perkara. Insyaallah akan kita lanjutkan penjelasannya setelah azan. Fadhal al-muadzin yu'adzin. Kita lanjutkan penjelasan dari Al-Halimi rahimahullah. terkait hadis awalu man tusa'aru bihimun nar, tentang orang-orang yang pertama kali mereka akan diseret ke dalam api neraka. Ya, yang dari hadis ini sebagian menyimpulkan bahwa riya itu bisa mendatangkan hukuman, ya, azab Allah. Dan sebagian yang lainnya, para ulama berpendapat bahwa mereka bukan dihukum karena riya, ya, bukan karena riyanya mereka dihukum. Nah, maka penjelasannya li'anna jami'a amalihi syai'an, karena seluruh amalan dia, ya, itu ada dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, fi'lun lam yakhlu min an yakuna fa'alahu ibadatan lillahi ta'ala. Li'annahu law arada ibadata ghairihi bihi lakafar. Yaitu dia melakukan ibadah tersebut itu tidak kosong darinya, ya, dari niat dia melakukannya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia melakukan itu, melakukan suatu ibadah ketaatan yang didasari ibadah kepada Allah, akan tapi dimasuki riya. Li'annahu law arada ibadata ghairihi lakafar. Karena apabila dia melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia menjadi kafir. Nah, wal akhar, dan yang lain, ya, yang kedua, qasduhu an yamdahahu an-nas bi fi'lihi la an yusaba alaih. Nah, yaitu tujuan dia adalah untuk mendapatkan pujian manusia dengan perbuatannya, bukan dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Fa ammal awwal falaisa bidzambin. Adapun yang pertama, seorang yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya itu masih ada niatan dia beribadah kepada Allah, falaisa bidzambin, maka yang demikian bukan dosa. Ya, bukan dosa. Wa ammasani fa huwa dzambu. Adapun yang kedua, yang memang semata-mata dia menginginkan pujian manusia, maka itu adalah dosa. Faidza lam yatub wa qasara ala qaulin nas faqad juzi. Apabila dia tidak bertaubat dan dia mencukupkan, ya, mencukupkan diri dia untuk mendapatkan pujian manusia, maka dia akan dihukum. Ya, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatabata anna dzalika qasara amrihi. Wallahu a'lam. Maka yang demikian tetap bahwa dia telah mengurangi, ya, telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mendapatkan dosa, mendapatkan hukuman dari dosa tersebut. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, fa'ala hadza ta'wil fa'ala hadza ta'wilul khabari hina ubira bihi fa ulqiya fi an-nar an yakuna lahu dzunubun ghairu dzalik. Ya, berdasarkan penjelasan inilah, ya, penafsiran dari hadis tentang tiga orang yang diseret ke dalam neraka tersebut, ya, orang-orang yang memiliki kebaikan-kebaikan. Nah, faul qiya finnar an yakuna lahu dzunubun ghairu dzalik, maka mereka pun diseret, dilempar, ya, ke dalam neraka karena mereka memiliki dosa selain itu, bukan karena dosa mereka riya dengan ilmunya, dengan sedekahnya, dengan jihadnya, bukan karena itu. Ini menurut Imam Ahmad rahimahullahu taala. Walam yurajjih bihadza allazi amaluhu riya'un kifatat ta'at kifatul ma'asi. Nah, atau kifatut ta'at kifatul ma'asi. Dan dengan adanya riya pada amalan-amalan mereka tersebut, sehingga apa? Timbangan amalan kebaikan mereka, ya, timbangan amalan ketaatan mereka itu tidak bisa memberatkan timbangan amalan kemaksiatan mereka, ya, karena kebaikan-kebaikan mereka sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya, sehingga mereka yang tentunya memiliki dosa-dosa yang lain, ya, maka timbangan dosa mereka menjadi berat, ya, dengan itulah mereka dihukum, bukan semata-mata mereka memiliki ilmu. Ya, yang mereka berbuat riya dengan ilmunya, dengan jihadnya, dengan sedekahnya bukan semata-mata karena itu mereka diseret ke dalam neraka. Ini penjelasan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, qultu, kata Syekh Yasin, ya, beliau mengomentari pendapat-pendapat ini. Kata Syekh Yasin rahimahullah, haditsus salasati allazi awwala man yuqdha alaihim sharihun bi annal murai mu'arradun lil uqubah. Fala da'i li hadza tafsil wallahu a'lam. Ya. Kata Syekh Yasin mengomentari pendapat ini bahwa hadis tentang tiga orang yang pertama kali nanti mereka akan diputuskan oleh Allah, ya, diseret ke dalam neraka, itu hadis yang sorry, hadis yang jelas, ya. Hadis yang jelas menerangkan bahwa seorang yang berbuat riya, mereka akan mendapatkan hukuman. Mereka akan dihadapkan dengan hukuman, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fala da'i li hadza tafsil, sehingga kita tidak butuh terhadap perincian seperti ini. Ya sudah, kita pahami hadis sesuai dengan zahirnya. Ya, seorang yang berbuat riya, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak perlu dirinci. Ya, tidak perlu dirinci dengan perincian-perincian yang kita nukilkan tadi. Nah, maka ini penjelasan dari Syekh Yasin rahimahullah. Ya. Sehingga kesimpulannya, hadis tentang seorang yang pertama kali, ya, orang-orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka karena riya, ya, kita pahami sesuai zahirnya. Mereka dihukum karena riya. Ya. Nah, bukan karena yang lainnya. Nah, kita pahami sesuai zahir dari hadis tersebut. Wallahul musta'an. Wallahu a'la bisawab. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembacaan kita dari pasal yang ke-18, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada pasal yang ke-19 biiznillahi taala. Di sini ada pertanyaan, apakah berakhlak dengan baik kepada sesama manusia itu masuk dalam kategori ibadah yang membawa manfaat untuk orang lain? Akhlak ini ibadah yang bisa dikategorikan itu ibadah untuk diri sendiri, ya, dan ibadah untuk orang lain. Ibadah yang manfaatnya bisa mencakup orang lain. Jadi akhlak ini luas, ya. Pembahasan tentang akhlak ini pembahasan yang luas. Nah, karena akhlak ini merupakan perintah di dalam agama. Nah, bahkan ini merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umat. Inna ma bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, ya, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini. Sehingga pembahasan akhlak ini pembahasan yang luas, ya. Nah, tidak bisa secara apa? Tidak bisa kita katakan bahwa akhlak ini ibadah yang muta'addiyah secara mutlak, atau akhlak merupakan ibadah, ya, yang qasirah, yang terbatas untuk diri sendiri. Tidak. Yang jelas, yang namanya akhlak kita diperintahkan, ya, diperintahkan untuk kita berakhlak dengan baik. Nah, baik berakhlak kepada Allah, ya, dengan bertauhid. Tauhid itu akhlak. Nah, tauhid ini akhlak. Bahkan akhlak terbesar adalah tauhid. Sehingga seorang yang berbuat syirik, dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, walaupun mereka menunjukkan kebaikan kepada manusia, pada dasarnya mereka tidak memiliki akhlak. Ya, karena mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau akhlak yang dimaksud di sini misalnya berbuat kebaikan kepada orang lain, memberi, suka memberi orang lain, na'am. Ya, ini masuk kategori ibadah yang manfaatnya untuk orang lain. Apakah berakhlak yang baik bisa dimasuki oleh riya? Nah, bisa. Ya. Berakhlak itu bisa dimasuki oleh riya. Nah, akan tetapi permasalahannya apakah karena, ya, khawatir seorang dimasuki riya, ya, khawatir dia terjatuh ke dalam riya, terus kita meninggalkan untuk berakhlak baik. Nah, tentunya tidak, ya. Akhlak, berakhlak baik tetap diperintahkan, ya. Kalau pertanyaannya apakah bisa dimasuki riya, ya bisa, ya. Seorang misalnya berbuat baik kepada orang lain supaya dia dikatakan seorang yang dermawan, ya itu akhlak, ya. Dia orang yang masya Allah, ini orang ramah ya misalnya, ya. Ini orang ramah misalnya. Tapi ya kita diperintahkan, bukan karena perkara riya tersebut kita tinggalkan, ya. Ah ini kita berbuat seperti ini nanti karena riya, terus ketemu orang lain cemberut misalnya, ya, tidak mau menegur. Kenapa nggak mau menegur? Ah nanti saya dibilang riya lah, tidak seperti itu, ya. Bahkan kita tetap diperintahkan, ya, karena akhlak itu ada yang sifatnya memang dari dasar, ya. Memang seorang dia memiliki, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tabiat dasarnya baik, ya. Tutur katanya lembut, ya. Perbuatan-perbuatannya penuh dengan hikmah, itu terkadang memang sifat dasar seorang. Ada yang akhlak yang sifatnya memang kita harus berbuat seperti itu. Kita usahakan, kita latih, kita tutur kata kita misalnya kasar, maka kita latih supaya lembut, ya. Dan ini bukan istilahnya pencitraan, ya, bukan pencitraan, tapi memang kita dituntut seperti itu, ya, menjaga muru'ah, menjaga wibawa, atau bahasanya menjaga image. Ini terkadang dituntut, ya, bukan pencitraan. Karena sedikit-sedikit sekarang, wah itu hanya sekedar pencitraan, ya, jaga image. Nah, menjaga image itu dibutuhkan seorang untuk menjaga image dia, menjaga wibawa dia ataupun menjaga muru'ah, ya. Dan ini bukan perkara yang tercela, bahkan ini dituntut bagi kita, apalagi seorang thalabatul ilm, seorang penuntut ilmu, ya. Mereka lebih dituntut lagi menjaga akhlak, yang akhlak itu bersifat khusus, ya, bersifat khusus cara berpakaiannya misalnya. Nah, seorang penuntut ilmu, ya, keluar misalnya hanya mengenakan sirwal, kaos, ini tidak pantas, ya, tidak pantas yang seperti ini. Rambutnya terbuka, ya, dalam keadaan cukur apa model pangkas rambutnya koza misalnya. Nah, ini tidak pantas, ya. Maka akhlak itu sesuatu yang dituntut bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.